محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوانا في الدين وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. إن شاء الله kita lanjutkan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita tentang memuliakan para ulama. Dan sudah kita sedikit tergambar barangkali tentang para ulama, sehingga kita betul-betul mendudukkan seseorang pada posisinya, tidak menempatkan yang bukan ulama sebagai ulama, dan tidak kemudian menjadi orang yang tidak memuliakan ulama. Namun menjadi orang yang betul-betul tahu kedudukan para ulama yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Para ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi, orang-orang yang mulia, termasuk dari orang-orang yang paling mulia setelah para nabi. Sehingga dikatakan oleh Syekh Zaid al-Madkhali dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Usul As-Sittah, ketika membahas tentang ilmu dan ulama, beliau mengatakan, wahum, ini para ulama wal-fuqaha, wahum ashrafun nas, mereka adalah paling mulianya manusia. Wa fudhala'uhum, dan mereka adalah orang-orang yang paling tinggi keutamaannya. Kenapa? Li'annahum akhadhu mirasan nubuwah, karena mereka adalah orang-orang yang mengambil warisan, warisan para nabi, warisan yang sangat mahal, yang lebih mahal, lebih mulia, lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya, yaitu warisan yang berupa ilmu dan amal. Wa innal ulama lam yuwarithu dinar wala dirhama wa innama warathul ilma, para ulama tidak mewariskan dinar, dirham, dunia, tidak. Tapi para ulama, wa innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhama, para nabi tidak mewariskan dunia, tidak mewariskan dinar atau dirham atau rupiah, tapi para nabi mewariskan ilmu, mewariskan syariat Allah Subhanahu wa taala yang berupa al-huda wal wajidil haq, yang berupa ilmu dan amal. Ini warisannya para nabi yang diambil oleh para ulama, yang Nabi mengatakan, faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir, barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil sesuatu yang mencukupi, yang tidak ada yang lebih daripada ilmu dan amal nilainya dari dunia ini. Nah, warisan yang sangat mahal, yang dikatakan, diteruskan, disebutkan oleh Syekh Zaid al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, alladhi qala Allah tabaraka wa ta'ala fi, thumma awrathna al-kitaba alladhi nastafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsih, waminhum muqtasid, waminhum sabiqun bil khairati biiznillahi dhalika huwal fadlul kabir. Dalam surat Fatir ayat 32, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewariskan kitab, telah mewariskan syariat kepada orang-orang yang Allah pilih, nah, di antara hamba-hambanya. Telah kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara orang-orang yang kami pilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan warisan para nabi tadi yang berupa ilmu dan amal saleh, di antara mereka ada yang zalim li nafsih, yaitu orang yang muslim, mukmin, tapi masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan kewajiban-kewajiban, menjalankan yang haram, yang dilarang, namun dia masih punya apa? Iman. Ini golongan tingkatan manusia yang pertama, yang mendapatkan warisan para nabi. Di antara orang yang mendapatkan warisan para nabi, ada orang yang telah mendapatkan sesuatu yang besar berupa iman dan Islam, bertauhid dan tidak membatalkan Islamnya, namun dia masih melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak sampai melakukan pembatal-pembatal keislaman. Di antara manusia juga yang telah mendapatkan warisan yang Allah telah turunkan kepada para nabi, di antara mereka ada yang wa minhum muqtasid. Di antara manusia itu ada yang muqtasid, tingkatannya lebih tinggi daripada zalim li nafsi, yaitu orang-orang yang telah beriman, berislam, ya, bertauhid, menjaga tauhidnya, dan dia menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini muqtasid. Nah, setiap kita melihat pada mana tingkatannya. Muqtasid itu adalah orang yang berilmu dan beramal. Tidak ada kewajiban yang Allah perintahkan kecuali dia jalankan. Tidak ada larangan kecuali dia tinggalkan. Kalau dia terjatuh kepada kesalahan, kan namanya manusia, ya, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Muqtasid. Kemudian wa minhum sabiqun bil khairat. Ada yang lebih tinggi kedudukannya dari muqtasid, yaitu sabiqun bil khairat, yang bukan sekedar menjalankan apa yang wajib dan meninggalkan apa yang haram, bahkan menjalankan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Nah, jadi kalau kita buat lingkaran, ya, orang-orang yang mendapatkan warisan para nabi tadi, ada lingkaran yang paling besar, itu lingkarannya orang-orang yang punya iman dan Islam. Kemudian dalam lingkaran yang paling besar itu ada lingkaran yang lebih khusus lagi, yang istimewa, yang berisi orang-orang yang bukan hanya punya iman, ya, namun juga dia menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, dan tidak terjatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan muqtasid. Kemudian di dalam muqtasid ada lingkaran yang lebih kecil lagi, yang lebih istimewa, yaitu sabiqun bil khairat, yang dia bukan hanya menjalankan perintah Allah yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi dia juga menjalankan yang sunnah. Nah, jadi tidak semuanya apa namanya? Tidak semua ini, atau kita katakan dengan istilah lainnya yang sering kita kenal dengan istilah muslim, mukmin dan apa? Muhsin. Tidak semua muslim itu apa? Mukmin. Tapi semua mukmin pasti apa? Masuk dalam lingkaran muslim. Dan tidak semua mukmin muhsin. Tapi muhsin masuk dalam tingkatan dalam lingkaran mukmin. Kira-kira para ulama itu masuk dalam tingkatan yang mana, ikhwan? Dikatakan oleh Zaid al-Madkhali bahwa mereka wa minas sabiqina ilal khairat. Dan para ulama itu masuk dalam tingkatan yang paling istimewa, yaitu sabiqina bil khairat, bersama para nabi. Nah, alladzina hum asraful aqsam, yaitu orang yang paling mulia dari jenis-jenis tingkatan-tingkatan manusia dari para ulama. Wa humul ulama al-amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya pada setiap masa, kullu zaman wa fi kulli makan, fi kulli zaman wa fi kulli makan, pada setiap zaman, pada setiap tempat. Nah, yaitu al ulama bi syar'illah, para ulama yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dikhususkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mereka adalah orang yang mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada mereka. Maka ini para ulama, orang-orang yang sangat mulia, sehingga seorang harus mengetahui dirinya, jangan kemudian menampilkan dirinya sebagai ulama, memposisikan dirinya sebagai ulama padahal bukan ulama, atau memposisikan orang sebagai ulama padahal bukan para ulama. Para ulama adalah orang-orang yang kalau berijtihad itu pasti dapat pahala. Ya. Dapat pahala. Entah itu ijtihadnya benar atau ijtihadnya apa? Salah. Tapi siapa yang berhak berijtihad? Para ulama. Tidak semua orang kemudian mendudukan kedudukan sebagai para ulama kemudian berijtihad. Ya. Yang berijtihad para ulama yang sudah punya alat, punya ilmu untuk bisa mengambil istimbat dari Al-Qur'an dan hadis. Ini para ulama. Ya. Adapun kita, ya, kewajiban kita adalah bertanya kepada para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada para ulama kalau kalian itu orang yang tidak tahu tentang agama ini. Jangan kemudian memposisikan dirinya sebagai ulama, akhirnya dia berijtihad sendiri. Yang penting kan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dia berijtihad sendiri. Dan menganggap ulama manusia, saya juga manusia, ulama laki-laki, saya juga laki-laki. Hum rijal wa nahnu rijal. Ya sama, kelaminnya sama. Tapi ilmunya tidak sama. Sehingga orang harus tahu posisinya. Sehingga dia tidak mendudukkan yang tidak pada tempatnya. Kalau kita tahu para ulama, ya ikhwah, kita duduk di hadapan para ulama seperti yang sekarang ada misalnya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, kita duduk di sana. Beliau menyampaikan ilmunya, maka sungguh kita akan tahu betapa kita itu enggak punya apa-apa. Ibarat anak itu masih ingusan. Masih kalau keluar apa namanya? Lendir dari hidungnya masih dilapi pakai nah itu masih ingusan kalau kita duduk di hadapan para ulama. Meskipun barangkali di sini sudah ngajar, sudah sebetulnya ustaz, tapi kalau ketemu dengan para ulama baru dia tahu siapa dirinya. Maka ingat ini, ingat posisi dirinya, ingat keadaan dirinya, dan ingat bahwa para ulama orang-orang yang mulia, bukan sembarangan orang. Mereka orang-orang yang punya alat untuk beristihad. Fa in asaba falahu ajrun wa in akhta falahu ajr wahid. Kalau benar istihadnya dapat dua pahala. Kalau salah dapat satu pahala. Nah, sekarang sebagian kaum muslimin ada yang dengan apa namanya? Dengan mudahnya menganggap dirinya ulama, kemudian yang penting kembali kepada Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an hadis. Tapi dia tidak mau menghormati para ulama, tidak mau mengambil ilmu dari para ulama, tidak mau duduk di hadapan para ulama, merasa dirinya sudah sebagai ulama. Maka kita katakan kalau betul-betul kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka harus duduk dengan para ulama. Harus mau duduk mengambil faedah dari para ulama ketika ada kesempatan untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita diperintahkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bukan sekedar kita mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan kemampuan kita sendiri. Betul kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun dengan bimbingan para ulama. Karena para ulama lah yang membawa agama setelah para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Maka tidak boleh seseorang kemudian meremehkan para ulama. Merasa bisa mengambil istimbat dari Al-Quran dan hadis dengan akalnya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Tidak. Mereka para ulama, orang-orang yang sangat tinggi kedudukannya, para mulia, orang-orang yang memang apa namanya bersungguh-sungguh dalam mengikuti manhaj para sahabat, dan orang-orang yang betul-betul menghabiskan umurnya untuk mempelajari agama Allah, untuk membela agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sembarangan orang kemudian mengangkat seorang sebagai ulama, atau menganggap seorang sebagai ulama, atau bahkan menganggap dirinya sebagai ulama. Dan jangan dianggap bahwa ulama itu kedudukannya biasa-biasa saja, sehingga dia tidak ihtiram, dia tidak bersungguh-sungguh untuk mendatanginya, mengambil faedah darinya. Hadir di majelis ulama, paling tidak kita akan bisa mengambil akhlaknya, bisa mengambil kepribadiannya. Dan banyak di antara para penuntut ilmu yang barangkali dia Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada dia taufik atau tidak berikan kepada dia kemudahan untuk bisa mengambil ilmu dengan maksimal ya, dari para ulama, tapi paling tidak dia bisa mengambil apa? Akhlaknya para ulama. Meskipun barangkali saya itu kemampuannya lemah ya. Untuk menghafal Qur'annya lemah, menghafal hadisnya lemah. Hadir di majelis ulama, engkau akan dapatkan ilmu dari ulama, dari kepribadiannya, dari akhlaknya, dari bicaranya, dari berjalannya, dari ketika menghadapi orang lain dan seterusnya. Nah, tawadhu'nya, kejujurannya, keikhlasannya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya yang hadir di majelisnya Imam Ahmad itu ribuan. Nah, puluhan ribu bahkan. Ya. Namun yang betul-betul sungguh-sungguh bisa mengambil ilmu itu paling 500. Nah, yang lainnya mengambil apa? Mengambil akhlaknya, mengambil kepribadiannya, mengambil tawadhu'nya. Dan ini adalah sesuatu yang besar yang kadang tidak terlupakan. Kalau ilmu, terkadang orang seakan-akan dia punya ilmu, bisa menjawab, bisa menyebutkan hadisnya, menyebutkan ayatnya, namun tidak mengamalkannya. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ada orang yang dari sisi ilmunya barangkali dia enggak hafal ayatnya, enggak hafal hadisnya, tapi dia mendapatkan ilmu tawadhu'nya para ulama, ikhlasnya para ulama, sehingga dia pun menjalankannya dalam kehidupannya. Maka dapat faedah yang besar ketika orang itu duduk di majelisnya para ulama, meskipun barangkali dia tidak bisa maksimal untuk bisa mendapatkan ilmu karena kemampuan dia, yang kemampuan yang Allah berikan kepada dia tidak bisa untuk mendapatkannya dengan maksimal. Nah, khana fi din azanallahu wa iyyakum, maka demikian kedudukan para ulama yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun menginginkan anak-anak kita untuk bisa menjadi para ulama sebagai cita-cita yang paling tinggi. Terlebih kalau mereka adalah anak-anak yang memang punya kecenderungan yang besar untuk menghafal Quran, menghafal hadis, punya semangat. Maka harus didorong yang seperti ini, kesempatan besar. Punya anak yang bisa menjadi seorang ulama, didorong. Jangan kemudian berpikir, sebagaimana orang-orang awam mengatakan, kalau nanti anak saya mondok mau jadi apa? Nanti mau jadi apa besarnya? Ya, jadi ulama, Masya Allah. Jadi ulama adalah menjadi manusia yang paling mulia. Menjadi manusia yang punya kedudukan yang tinggi. Bukan berarti kemudian juga tidak boleh untuk menjadi yang lainnya. Bukan. Artinya, ya barangkali ada anak-anak yang mungkin tidak punya kemampuan untuk menghafal yang kuat dan sebagainya. Atau dia setelah belajar merasa berat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih serius lagi, akhirnya dia bilang ke abinya, "Bi, saya mau jadi penjahit sajalah. Saya mau belajar jahit." Boleh apa tidak belajar jahit? Ya boleh, boleh saja. Menjahit bermanfaat apa tidak? Ya bermanfaat. Mau menjadi penjahit bermanfaat, mau menjadi petani bermanfaat, mau menjadi pedagang bermanfaat. Tapi penjahit yang ahlu sunnah, petani yang ahlu sunnah, kan ahlu sunnah bermacam-macam. Apa ahlu sunnah semua jadi ulama? Tidak, macam-macam. Tapi harus punya akidah yang benar, punya manhaj yang benar, punya akhlak yang benar. Tidak apa-apa. Bukan berarti kita larang, bukan. Tetapi kalau anak itu punya kecenderungan untuk belajar agama yang sangat tinggi, yang sangat mulia, jangan kemudian kita mengalahkannya untuk biar menjadi seorang yang menjadi orang yang punya kemampuan untuk bisa mencari dunia yang banyak. khawatir nanti kalau belajar di pondok mau jadi apa, nanti dunianya bagaimana. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rizki bagi hamba-hambanya. Kuatkan keyakinan kita, kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan didorong anak-anak kita yang pertama kali untuk belajar agama dengan sungguh-sungguh. Namun ketika sudah tidak berhasil, sudah berusaha namun kurang berhasil, ya sudah. Yang penting sudah berusaha, artinya jangan menyepelekan kedudukan yang tinggi dari para ulama. Nah, tapi kalau kemudian tidak jadi ulama, ya yang penting sudah berusaha dan dia sudah mengetahui manhaj yang benar, meskipun dia mungkin nanti tidak jadi ulama tapi jadi yang lainnya, tidak apa-apa. Karena juga yang penting dia masih selamat manhajnya, selamat akidahnya. Nah, itu juga perkara yang penting, bisa dipahami ya. Nah, namun para ulama kedudukannya sangat tinggi dan mereka adalah orang-orang yang sangat mulia. Oleh karena itu wajib bagi kita semuanya untuk ihtiram, ihtiram kepada para ulama dan betul-betul memanfaatkan kehadiran para ulama untuk kita bisa mengambil ilmunya atau paling tidak mengambil akhlaknya, mengambil kepribadiannya, nah dan yang lain-lainnya. Maka sangat bagus apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi. Al-Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah. Bisa dilihat dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, wa ulama'us salaf minas sabiqin wa min ba'dihim minal lahiqin ahlul khabar, ahlul khabar wal asar wa ahlul fiqh wal nazar la yudhkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bisu fahuwa ala ghairi sabil. Para ulama salaf yang dahulu paling terdepan adalah para sahabat, kemudian para tabi'in, adba'ut tabi'in, dan para imam-imam ahlus sunnah. Begitu pula para ulama yang datang berikutnya di masa-masa sekarang ini yang mengikuti jalan mereka, mengikuti jalannya sahabat, jalannya para tabi'in, adba'ut tabi'in, dan para imam-imam ahlus sunnah. Ya. Seperti yang kita kenal, seperti Syekh Nasruddin Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil rahimahumullahu ta'ala, dan yang lainnya yang mengikuti jejak para sahabat dan para tabi'in. Nah, mereka itu adalah ahlul khabar wal asar. Mereka itu ahlul hadis. Di antara para ulama ada yang spesifik ya, lebih menonjol dari sisi apa? Hadisnya. Nah, bukan berarti tidak tahu fikihnya, bukan. Tahu fikih dan hadis, tapi hadisnya menonjol daripada yang lainnya. Sehingga dikatakan sebagai ahlul hadis. Nah, seperti Syekh Nasruddin Al-Albani dan yang lainnya. Nah. Kemudian wa ahlul fiqh wan nazar, dan juga para ulama yang dahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, adba'ut tabi'in, dan seterusnya, dan sekarang yang mereka itu adalah ahlul fiqh, yang dikenal lebih spesifik pada apa? Fuqaha, dikatakan fuqaha. Dan ada juga yang menggabungkan spesifik pada dua-duanya. Ya hadisnya ya fuqaha, seperti Al-Imam Al-Bukhari ya, dan yang semisalnya. Orang-orang yang dikenal ya ahlul hadis, ya ahlul fiqh, karena spesifik pada kedua-duanya. Namun yang jelas para ulama mengumpulkan dua-duanya. Tidak, para ulama bukan orang yang hanya mementingkan hadis tapi tidak memahami maknanya. Tidak. Jangan dikatakan kalau ahlul hadis berarti orang yang hanya tahu hadis saja, enggak tahu fikih. Tidak, tahu. Namun dia punya kelebihan dalam hadis, punya kelebihan dalam fikihnya. Maka dikenal dengan fuqaha. Nah, atau yang dikenal dengan ahlul hadis dan seterusnya. Nah, yang mereka semuanya ahlul hadis dan ahlul fiqh. Ya. Mereka semuanya itu, kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, La yukaruna illa bil jamil. Tidak boleh mereka disebutkan kecuali dengan penyebutan-penyebutan yang baik. Mereka harus dimuliakan, tidak boleh disebut kecuali dengan penyebutan-penyebutan yang baik. Harus beradab kepada para ulama. Tidak menyebutkan tentang mereka kecuali perkara-perkara yang baik. Wa man dzakarahum bisu'in. Barang siapa yang menyebutkan kejelekan tentang mereka, menjelekkan mereka, merendahkan mereka. Nah, maka fahuwa ala ghairi sabil. Mereka tidak di atas jalan yang lurus. Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka bukan salafiyun. Kalau mereka adalah orang-orang yang merendahkan para ulama, mencela para ulama, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian para du'at, hizbiyun, sururiyun, dan yang lainnya. Mencela para ulama. Walayyadubillah, nas'alullaha as-salamah. Kita mohon berulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selamatkan dari terjatuh kepada persangkaan yang jelek dan mencela para ulama, tidak menjaga lesannya dan menyebutkan para ulama dengan bentuk merendahkan dan yang semisalnya. Nah, ikhwana fiddin, a'azanillah wa iyyakum. Begitu pula disebutkan dalam fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, dalam buku beliau yang sangat bagus, yang dianjurkan oleh para masyayikh kita, para masyayikh kita di Madinah, menganjurkan untuk membacanya, yaitu buku Al-Ajibah Al-Mufidah Al-As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Bentuknya tanya jawab pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, salah seorang ulama di masa kini. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya yajib ihtiram ulama'il muslimin, wajib untuk memuliakan para ulama kaum muslimin. Li'annahum warasatul anbiya. Kenapa? Karena mereka adalah pewarisnya para nabi. Wal istighfaf bihim yu'tabar istighfafan bimaqamihim. Nah, wa warasatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Merendahkan ulama, melecehkan ulama, ini sama saja melecehkan kedudukannya, merendahkan warisannya, merendahkan agama ini, merendahkan apa yang dibawa oleh mereka dari ilmu dan amal, dari petunjuk, dari al-huda wa dinil haq. Merendahkan ilmu yang dibawa oleh mereka. Maka hati-hati. Wa man istakhfa bil ulama istakhfa bil ghairihim minal muslimin min babi awla. Kalau ulamanya saja sudah direndahkan, maka kemungkinan besar dia tentu akan merendahkan apa? Merendahkan yang lainnya. Yang ulama saja dia berani merendahkan, bagaimana dengan yang lainnya? Sangat mungkin dia akan merendahkan yang lainnya. Maka hati-hati. Lagi para penuntut ilmu, jangan maghrur dengan ilmunya, baru belajar sedikit, kemudian seakan-akan sudah jadi ulama. Biasanya begitu. Ada orang yang baru belajar, dia belum ngerti. Belum ngerti semuanya ilmu. Tapi dia sudah belajar dan sudah mendapatkan sebagian ilmu. Seakan-akan dia sudah banyak ilmunya. Akhirnya berhenti. Karena sudah merasa banyak. Sudah merasa alim. Jadi gak melanjutkan belajar sudah. Sudah menjadi ulama. Padahal dia kalau belajar lagi, dia akan semakin ngerti. Oh, ternyata masih banyak ini yang belum saya pelajari. Semakin belajar lagi, semakin ngerti bahwasanya tidak bisa dipelajari semua agama ini oleh dia. Tidak ada satupun orang yang memahami agama ini secara lengkap, mengetahui Quran dan hadis, menghafal semuanya, ya. Hadis Nabi SAW dihafal semuanya secara lengkap. Tidak ada. Tidak ada satupun. Nah, baru dia tahu. Ternyata kalau dia terus belajar, baru dia ngerti bahwasanya ilmu itu seperti lautan yang tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak batasnya ya. Nah, baru ngerti. Waktu di tepi-tepi dia merasa sudah ya berenang di tepi masih gampang. Kalau sudah di tengah-tengah baru ternyata masih luas. Oh, ternyata masih banyak. Nah, maka jangan tertipu dengan ilmu yang sudah sampai kepada kita. Jangan kita merasa dengan ilmu yang sudah pada kita sudah sangat tinggi, sudah paling baik, paling tinggi ilmunya, paling banyak ilmunya, kemudian buat dia sombong dan merendahkan orang lain. Tidak. Nah, ini bukan akhlaknya para penuntut ilmu kalau seorang itu merasa lebih dari yang lainnya. Tapi dia harus memiliki sifat tawadhu. Nah, tidak merasa lebih dari yang lainnya. Merasa belum sempurna. Merasa masih kurang. Belum sempurna, masih banyak kekurangannya dan seterusnya. Terus belajar terus. Nah, makanya para ulama mengisyaratkan kepada kita untuk belajar itu dari mana, dari kapan sampai kapan? Nah, dari kecil sampai mati, tidak ada berhentinya. Nah, dan itu pun belum bisa mendapatkan semuanya. Kalaupun sampai dia belajar mempelajari agama ini sampai meninggalnya dia belum bisa mendapatkan semuanya, belum bisa mempelajari semuanya. Baru dia akan tahu siapa dirinya, bahwa dirinya adalah orang yang sedikit ilmunya. Kalau dia sudah menjadi ulama, maka para ulama itu orang yang sangat tawadhu. Itulah kita bisa mengambil ilmu dari mereka, dari sifat-sifatnya, dari akhlaknya. Karena mereka orang-orang yang mengetahui dirinya dan mengetahui ilmu yang begitu banyak yang ternyata mereka belum mendapatkannya. Padahal mereka sudah orang yang tingkatannya para ulama. Nah, maka orang yang merendahkan para ulama, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, sangat mungkin akan merendahkan yang lainnya dari kaum muslimin. Ulama saja sudah direndahkan, padahal dia orang yang belum belajar banyak. Ini biasanya orang-orang baru belajar, hati-hati. Nah, kalau yang baru belajar kemudian dia merasa sudah banyak ilmunya, maka ini hati-hati. Dia belum banyak, sedikit, masih sedikit ilmunya. Kalaupun sampai mati itu masih sedikit ilmu yang dia dapatkan. Fal ulama, maka para ulama yajibu ihtiramuhum li ilmihim wa li makanatihim fil ummah. Maka para ulama wajib bagi kita semuanya, bagi kaum muslimin, untuk memuliakannya, menghormatinya karena ilmu yang ada pada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang membawa warisan para nabi dan karena kedudukan mereka yang memang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan karena tanggung jawab mereka, wali mas'uliyatihim allati yatawallawnaha li salihil Islam wal muslimin, tanggung jawab mereka yang besar yang dengan mereka maka terjaga Allah menjaga Islam dengan mereka para ulama. Allah menjaga Islam ini dengan para ulama. Maka mereka adalah orang-orang yang punya tanggung jawab yang besar yang dengan mereka akan baik keadaan umat. Dengan adanya para ulama akan baik keadaan suatu masyarakat. Nah, makanya tempat-tempat yang di sana diajarkan Islam, diajarkan akidah yang benar, itu tempat-tempat yang dijaga, perlu kita jaga, perlu kita hidupkan, perlu kita upayakan supaya tetap ya ada dan berjalan dengan baik kegiatan belajar mengajar yang ada di sana, mengajarkan Islam, mengajarkan agama ini. Nah, sehingga tercetak para ulama yang manfaatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain, bahkan untuk kaum muslimin. Dengan adanya ulama maka akan baik keadaan suatu masyarakat. Wa idza lam yuwassiq bil ulama fa biman yuwassiq. Kalau tidak siqah, tidak percaya dengan ulama, sudah merendahkan ulama sebagaimana orang-orang khawarij atau yang semisalnya yang menganggap ulama itu enggak tahu kecuali haid, kecuali nifas, direndahkan. Sehingga tidak kembali kepada mereka dalam segalanya. Segala perkara agama ini. Kalau masalah fikih kembali kepada ulama, kalau masalah jihad tidak mau kembali kepada ulama. Nah, ini orang-orang khawarij seperti ini. Nah, akhirnya kemudian merendahkan para ulama. Bahkan seperti sururiyun menganggap para ulama sebagai orang-orang yang tidak ngerti fiqhul waqi. Nah, sehingga yang mengetahui fiqhul waqi itulah yang dianggap sebagai ulama, yang mengetahui kenyataan keadaan apa namanya dunia ini, keadaan negeri lain, itulah yang dikatakan ulama. Padahal mereka tidak punya ilmu. Maka itu hasadat. Kita harus percaya kepada para ulama. Kita kembalikan masalah agama kita kepada para ulama. Kita tanyakan kepada para ulama. Nah, dan kita muliakan, kita dudukan mereka sesuai dengan kedudukan yang Allah tempatkan bagi mereka. Wa idza dha'at istiqah bil ulama. Kalau sudah hilang kepercayaan umat kepada ulama. Nah, wa ila man yarji'ul muslimin li halli mashakilihim. Mau kembali kepada siapa umat ini dalam menyelesaikan masalahnya? Mau kembali kepada orator-orator yang hanya pandai bicara, yang tidak ikhlas dalam mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yang punya maksud-maksud dengan ajakannya kepada kelompoknya, kepada pribadinya atau yang semisalnya. Nah, kepada siapa kalau tidak kepada para ulama untuk menyelesaikan masalah kaum muslimin, wali bayanil ahkam asy-syar'iyyah, untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Wahina idin tadi' al-ummah wa tashi' al-fawdha. Sungguh malapetaka yang besar ketika kaum muslimin tidak mengenal ulama-nya, tidak menghormati ulama-nya, dan melecehkan para ulama-nya. Nah, wal'alam idza istahada wal'alim idza istahada wa asaba falahu ajran wa idza istahada fa akhta falahu ajrun wahid wal khata' maghfur. Seorang alim apabila beristihad, kalau benar dapat dua pahala, dan apabila salah mendapatkan satu pahala. Allah memaafkan kesalahannya. Ini ulama kedudukannya sangat tinggi. Salah pun dapat pahala. Nah, maka mereka orang-orang yang mulia. Meskipun kita tidak boleh apa? Mengikuti apa? Kesalahannya, kalau kita sudah tahu bahwa itu salah, tidak boleh kita mengikuti pendapatnya yang salah. Meskipun itu pendapatnya Imam Syafi'i. Ulama yang kita muliakan, ulama yang kita menghormatinya, ulama yang kita yakini, dia beliau berada di atas jalannya para sahabat. Ya. Namun yang salah tidak kita ikuti. Tapi kita yakin bahwa istihad beliau dapat pahala. Kalau salah pun dapat pahala. Dan para ulama itu bukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dalam beristihad. Tapi karena keterbatasan ilmu yang sampai kepada mereka. Nah. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang salah, setelah kita tahu ini salah, kita ngerti ini hadis, ini ayat, ini pendapat salah, kita tetap mengikuti yang salah, nah, ini bukan memuliakan para ulama, dan ini bukan menghormati para ulama, dan bukan mengikuti jejaknya para ulama. Karena para ulama tidak menginginkan untuk diikuti kalau salah. Waman wama min ahadin istahfa. Oh, istahfa bil ulama. Istahfa asalnya. Tadi membacanya. Waman istahfa. Waman istahfa bil ulama. Illa waqad arrada nafsahu lil uqubah. Dan tidaklah siapapun yang merendahkan ulama kecuali sama saja dia setelah menyerahkan dirinya untuk dikenai hukuman. Hukuman Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja. Lihat akibatnya nanti, dia akan terkena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa tarikh khairu syahidin ala dzalika qadiman wa haditsan. Dan sejarah yang menyatakan, yang memperlihatkan demikian. Orang-orang yang merendahkan ulama, melecehkan para ulama, kesudahannya pasti tidak baik. Kesudahannya pasti tidak baik, dan dia orang yang sama saja telah menyerahkan dirinya untuk terkena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama idza kana haula al ulama mimman ukila ilaihim an nadhar fi qadaya al muslimin. Terlebih apabila mereka para ulama adalah orang-orang yang memang diserai untuk mengurusi urusan kaum muslimin secara umum, seperti hakim misalnya, atau seperti hay'ah kibar al-ulama yang memang diserai tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan yang semisalnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat secara umum. Maka mereka adalah orang-orang yang harus kita jaga lesan-lesan kita untuk tidak menyebutkan kecuali yang baik. Dan bukan berarti sebagaimana tadi kita katakan, kemudian kita menjadi orang yang taklid, menjadi orang yang fanatik buta, tidak. Semuanya harus kita timbang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengikutinya, menghormatinya, memuliakannya, mengambil faedah dari para ulama. Kita mengambil faedah dari mereka, namun kita timbang semuanya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Syekh Fauzan ditanya, "Ma hukmu man ahabba 'aliman aw da'iyah?" Wa qala inni uhibbuhu hubban katsira la uridu an asma' ahadan yaruddu 'alayhi wa ana akhudhu bi kalamihi hatta wa in kana mukhalifan lid-dalil li anna hadha asy-syekh a'rafu minna bid-dalil." Ketika ada pertanyaan, apa hukumnya orang yang mengatakan atau orang yang mencintai seorang alim atau orang yang mencintai seorang dai, seorang ustadz, dan dia mengatakan saya mencintainya dengan cinta yang luar biasa, saya tidak ingin mendengar ada satupun orang yang menyalahkan dia, dan saya akan mengikuti ucapan dia meskipun menyelisih dalil. Kira-kira apa hukumnya orang seperti ini? Kata Syekh, hadza ta'assubun mamqutun madmum la yajuz. Yang seperti ini tidak boleh. Bukan berarti kita mengikuti para ulama, ya, kembali kepada para ulama, bukan berarti kemudian apa, kita ta'assub, ya, mengikutinya tanpa menimbang apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah apa tidak. Nahnu nuhibbul ulama walillahilham, kita mencintai para ulama, alhamdulillah. Wa nuhibbud du'at fillah, kita mencintai para da'i, para asatidah, azza wa jalla. Lakin idha akhto'a wahidun minhum, kalau mereka salah, salah satu di antara mereka terjatuh pada salah, mengatakan perkataan yang salah, fi mas'alatin, dalam satu masalah, atau membaca ayat salah misalnya, atau afan, maaf, apa menjawab satu pertanyaan salah, ya, fa nahnu nubayyin al-haq fi hadhihi al-mas'alah bid-dalil, dan maka kita akan menjelaskan yang hak, yang benar ini adalah benar, dan perkataan ustaz saya salah. Tapi tetap apa? Ihtiram. Tapi yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Wala yunqisu dzalika min mahabbatil mardud 'alaihi wala min qadrihi, dan bukan berarti ini kita merendahkannya atau tidak menganggap Allah, berarti kita tidak mencintainya, tidak. Tapi ini dalam rangka untuk menyatakannya hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yaqul Imam Malik rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah, "Ma minna illa raddun wa mardud 'alai illa sahibu hadzal qabr." Tidaklah di antara kita kecuali bisa diterima atau ditolak pendapatnya, ucapannya, kecuali yang dikubur di makam ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu idza raddadna 'ala ba'di ahli al-'ilmi, kalau kita membantah atau mengatakan ini pendapat yang salah, wa ba'dul fudala, dan juga para ulama yang lainnya yang memiliki keutamaan, laisa ma'na hadza annana nubghiduhu, bukan berarti kita membencinya, tidak. Aw natanaqqasuhu, berarti kita merendahkannya, tidak. Wa inna ma nubayyin as-shawab, tapi maksud kita menjelaskan ini yang benar, itu pendapat yang salah. Nah, maka para ulama itu mengatakan ketika ada temannya yang salah, dari kalangan ulama yang lainnya ada yang salah, dia mengatakan fulan habibuna, ulama fulan si A adalah orang yang sangat saya cintai. Walakin al-haqqa ahabbu ilayna minhu, tetapi kebenaran lebih aku cintai. Jadi dicintai, tapi kebenaran lebih dicintai. Hadza huwa at-tariq as-sahih. Itu yang benar. Bukan maksud kita memuliakan, menghormati, mengambil faedah berarti tanpa menimbang dengan dalil, tapi menimbang dengan dalil. Dan para ulama, kalau mereka para ulama tentu sangat maka itulah yang diinginkan oleh para ulama. Tidak ada para ulama yang mengajak kepada dirinya. Dan para ulama ketika salah dan diberitahu dengan sangat senang. Orang yang betul-betul mengikuti manhaj salaf ketika salah dan diberitahu dengan sangat senang dia untuk kembali kepada kebenaran. Karena para ulama, para penuntut ilmu yang betul-betul penuntut ilmu yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mutawadhi, orang yang tawadhu. Saya pernah mendengar cerita dari Ustaz kita, Ustaz Afifuddin Hafizullah Ta'ala, tentang bercerita tentang Syekh Mukbil ketika beliau sedang menjawab pertanyaan yang didengar oleh seluruh negeri lain karena disiarkan lewat apa namanya internet. Nah, habis memberikan tausiah, kemudian ada pertanyaan. Yang pertanyaan ini didengar bukan hanya di masjid ini saja, tapi disiarkan lewat internet. Ketika beliau membaca ayat, ada anak kecil yang mengatakan, ya Syekh, akhtata. Engkau salah ya Syekh, ayatnya bukan begitu. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, kalau kita mungkin, kamu anak kecil atau apa? Nah, atau tidak mengakui kesalahannya lah. Atau dia punya alasan-alasan yang lainnya. Nah, untuk menghilangkan, apa namanya, untuk tetap memosisikan dia sebagai orang yang tinggi. Tapi Syekh Mukbil, nah, ini masya Allah, beliau kemudian mengangkat anak kecil tadi, diangkat, kemudian didudukkan di mejanya atau di kursinya, saya nggak tahu di mana, gimana, didudukkan di sebelahnya, ya. Kemudian coba yang benar kayak apa, nah, kemudian anak kecil tadi baca ayatnya yang benar begini, kemudian saya mengatakan ini yang benar tadi yang saya salah, nah, begitu. Kalau betul-betul dia adalah penuntut ilmu yang betul-betul sebagai penuntut ilmu yang sebenarnya, dia pasti punya tawadhu. Dan begitu pula para ulama. Sehingga mengikuti para ulama bukan berarti kemudian kita ta'assub dan fanatik kepada mereka. Ini juga perlu difahami supaya kita tidak salah paham dalam masalah ini. Ikhwana fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka kita mengambil faedah dari para ulama. Pertama, kita memuliakan para ulama, dan kita mengambil faedah dari mereka, dan kita menempatkan pada tempatnya sebagai seorang yang harus dimuliakan, dihormati, diambil faedahnya, namun tidak sampai kepada menganggap mereka sebagai seperti Rasulullah SAW yang maksum, yang tidak mungkin salah, tidak ditempatkan pada tempatnya. Dan adanya daurah yang jazakumullah khairan para asatidah kita dengan upaya yang besar, telah berupaya untuk mendatangkan para masyayikh, para ulama, dan ini bahkan yang daurah yang berapa? Ke-8 apa ya? Nah, ini adalah perkara yang patut disyukuri, patut didukung untuk berta'awun alal birri wa taqwa, didukung dan dijaga untuk terus kegiatan-kegiatan menghadirkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah atau para penuntut ilmu yang duduk di hadapan para ulama. Ini yang saya maksud, ya. Mengambil ilmu dari para ulama bukan berarti tidak boleh mengambil faedah dari para penuntut ilmu. Yang disalahpahami ya. Nah, kan ustaz-ustaz kita masih para penuntut ilmu, gitu kan. Berarti kita tidak boleh ngambil ilmunya, boleh bukan berarti bukan berarti kita tidak boleh mengambil faedah, bukan itu. Maksudnya jangan didudukkan seorang yang bukan ulama sebagai ulama. Itu maksudnya. Tapi mengambil faedah, ambil faedah selama dia adalah orang yang di atas manhaj yang sahih, dan dia adalah orang yang bisa memberikan faedah. Dia orang yang istiqomah di atas manhaj salaf, ambil faedahnya. Meskipun dia mungkin anak kita, meskipun dia adalah adik kita, meskipun lebih muda dari kita, kita ambil faedah. Tetapi jangan kemudian kita mendudukkan yang bukan ulama sebagai ulama, apalagi mendudukkan diri kita sebagai ulama. Nah, ini sudah tidak tahu diri. Nah, maka ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berterima kasih, dan kita doakan jazakumullahu khair kepada para asatidah dan yang lainnya yang membantu terselenggaranya acara daurah dengan mendatangkan para masyayikh. Ini merupakan juhud, merupakan upaya yang sangat besar hikmah yang sangat bermanfaat bagi umat ini, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi kaum muslimin secara umum, untuk kita dukung, untuk kita bantu apa yang kita bisa bantu, dan untuk kita menghadirinya, mengambil faedah dari mereka. Nah, karena ini bentuk dari at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah melarang kita untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa dan melarang kita untuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Kalau bukan ahlu sunnah yang melakukan ta'awun 'alal birri wat taqwa, terus siapa lagi? Ahlul bid'ah yang suruh ta'awun. Ya nanti 'alal ismi wal 'udwan. Maka kita harus siap berkorban untuk agama ini, berkorban untuk dakwah ini. Apa yang kita bisa bantu dari mungkin harta kita atau mungkin waktu kita atau tenaga kita untuk perkara yang baik yang berkaitan dengan dakwah, apakah itu daurah nasional, apakah itu dakwah di tempat ini, di mahad ini, atau di mana kita berada yang di sana diajarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Karena inilah yang akan menjadi sebab-sebab keberuntungan, dan ini sesungguhnya makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita hafal, wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, ini bagian daripada apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang Allah menyatakan dalam surat tadi, dalam surat wal asr itu, al asr, bahwasanya innal insana lafi khusr, Allah bersumpah wal asr, innal insana lafi khusr, demi masa sungguh manusia itu betul-betul dalam kerugian. Semuanya jenis manusia, apakah itu yang disebut sebagai penguasanya, atau itu yang disebut sebagai masyarakat jelata, ataukah itu yang disebut sebagai orang kayanya atau orang miskinnya, atau yang disebut sebagai ustadznya atau orang awamnya, semuanya terancam dengan celaka. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampai dia memiliki empat perkara. Memiliki iman, memiliki amal saleh, dan memiliki ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling berwasiat kepada kebenaran dan masuk di dalamnya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang ini sebetulnya masuk dalam amal soleh, tapi disebutkan secara khusus karena pentingnya ini. Pentingnya tawasi bil haq, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, pentingnya tolong menolong dalam kebaikan. Karena agama ini adalah apa? Nasihat. Tidaklah agama ini kecuali nasihat. Maka perlu untuk ditegakkan ta'awun alal birri wa taqwa, tawasi bil haq di antara ahlu sunnah wal jamaah, di antara salafiyin, supaya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semakin tersebarnya dakwah, tegaknya dakwah, apalagi dengan mendatangkan para ulama, para masyayikh yang ma'ruf, yang mereka duduk di hadapan para ulama, maka ini adalah amalan yang besar yang harus kita dukung, kita siap untuk melakukan apa yang bisa kita bantu dan seterusnya untuk acara yang besar ini. Dan semuanya tentu saja harus dilakukan dengan apa? Dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi sebab seseorang itu akan mendapatkan keberuntungan dan terlepas dari kerugian. Tidak cukup orang memperbaiki diri dengan iman dan amal soleh, tapi tidak mau ikut berta'awun, memperbaiki orang lain, memperbaiki saudaranya. Bahkan itu bukan iman yang sempurna, karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Sehingga harus ada pengorbanan, harus ada upaya untuk ikut beramar ma'ruf nahi munkar, ikut andil dalam dakwah, ikut andil dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa wa tawassaw bis sabr, dan sabar dalam melakukan ini semuanya. Karena pasti syaitan tidak akan membiarkan kita untuk beriman, tidak akan membiarkan kita untuk beramal soleh, tidak akan membiarkan kita untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan ins, dari kalangan manusia akan menghalangi. Maka sabar. Nah, harus pakai sabar. Makanya sabar ini disebutkan setelah watawasaw bil haq. Karena memang orang yang melakukan tawasaw bil haq, dia akan mendapatkan rintangan. Karena syaitan tidak akan membiarkannya. Maka harus ada sabar. Kalau tidak punya sabar, bagaimana dia bisa ta'awun alal birri wat taqwa? Kalau tidak punya sabar, bagaimana dia bisa watawasaw bil haq? Tidak bisa. Kecuali dengan sabar. Bahkan kalau dia tidak sabar, bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya? Tidak bisa memperbaiki diri. Oleh karena itu sabar memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib yang dinukilkan diantaranya oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau. Itiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah syarh apa namanya? Al-Lalikai. Al-Itiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah lil-Lalikai dikatakan di sana asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mengatakan as-sabr. Manzilatu sabr ala al-Islam bimanzilati ar-ra's ala al-jasad atau kama qala radhiyallahu anhu, kedudukan sabar dalam Islam itu sebagaimana kedudukannya kepala bagi anggota badan. Maka harus sabar. Apalagi ahlu sunnah. Tidak bisa jadi ahlu sunnah tanpa sabar. Tidak bisa. Mau jadi ahlu sunnah tapi tidak punya sabar, tidak bisa. Karena dikatakan dalam hadis apa? La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haq. La yadurruhum man khadalahum. Hatta ya'ti amrullah. Akan terus ada ta'ifah sekelompok dari umatku yang terus di atas kebenaran. Tidak akan bermadarat kepada dia orang-orang yang menyelisihinya. Dia tetap kokoh. Sabar. Kalau tidak sabar bagaimana kan bisa mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka qala fi din azanallahu iyakum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi dorongan bagi kita untuk mengambil faedah dari para ulama dan ikut ta'awun dalam acara yang besar ini, dan juga jangan lupa dalam menghadirinya harus ikhlas ya, juga harus apa? Betul-betul mengambil faedah, punya tulisan, punya pulpen, ya, bawa pulpen ya, bawa tulisan, nanti kalau mendengar Syekh menyampaikan ceramah, diterjemahkan, ditulis. Nah, jangan cuma mengandalkan apa? Nah, nanti kan ada rekamannya. Nah, nanti saya mau dengar pakai rekaman aja, dengarkannya sambil tiduran, pengantar tidur. Ya gak jadi dengarkan. Nah, ketika mau mendengarkan misalnya baterainya habis, gak jadi dengarkan. Atau apalagi rusak alatnya, gak jadi dengarkan. Maka dia menulis, ditulis. Dijaga agama ini dengan tulisan, ilmu dengan tulisan. Kemudian juga perkara yang penting untuk memiliki sifat rahmah dan lembut ketika menghadiri acara tadi. Karena akan berdatangan orang-orang yang dari luar Jawa yang mungkin tabiatnya berbeda. Nah, maka kita harus punya sifat rahmah, sifat lembut ya, untuk membalas sesuatu yang tidak baik dengan kebaikan. Nah, membalas sesuatu yang tidak baik dengan kebaikan dan memiliki sifat kasih sayang, mencintai dan memiliki sifat rahmah kepada yang lainnya, dari saudara-saudara kita yang lainnya, sehingga akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan biar diberikan kepada yang berhak untuk menjawabnya. Insyaallah Ustaz Komar barangkali satu saat juga ke sini, pertanyaan ditujukan kepada beliau saja. Atau kepada yang semisal beliau ya, Ustaz Usama, Ustaz Askari, Ustaz Afif ya, saya hanya menambali saja. Nah, tidak ada rotan barangkali akar jadi sudah. Nah, ini bukan akar, bongkahan kayu sudah jadi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.